hidupku bagaikan burung, siang malam ku terkurung, tinggal dalam rumah pada bagai di dalam penjara. Mata terlepas, jiwa ku tak bebas. Untuk apa kemewahan, harta benda berlebihan, kalau batinku tertekan, aku tak bahagia. Siang dan malam aku kesepian. Benda berlebihan, kalau